إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي أحياكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله رحمكم الله، pada malam hari ini kita insyaallah melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Ajallatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sampai pada hadis Amran radhiyallahu anhu. Qala wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, iltafata ilaina Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kami. Melihat kami, lalu beliau mengatakan, apabila shalla ahadukum, seseorang di antara kalian salat, falyakul, maka bacalah at-tahiyyatu lillah والصلوات والطيبات. التحيات يعني جمع التحية bentuk jamak dari kata tahiyah yang maknanya adalah at-ta'zim wal baqa wad dawam, yani keagungan, kebesaran dan keabadian. At-tahiyyat semua adalah lillah, milik Allah Azza wa Jal. Was-salawat, demikian pula as-salawat. At-tayyibat dan at-tayyibat, segala hal yang baik. Asyhadu an la ilaha, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan untukmu wahai Nabi, serta rahmat Allah dan barokahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Semoga keselamatan pun untuk kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang benar, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Azza wa Jal. Wahdah, satu-satunya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Thumma liyatakhayyar minat du'a a'jabah. Lalu, hendaknya dia memilih di antara doa-doa yang a'jabahu, menakjubkannya. Fayad'u lalu dia berdoa. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini lafad Al-Bukhari. Walin Nasa'i, dalam lafad Nasa'i, kunna naqul, kami dahulu mengatakan, qabla an yufradu alayna at-tashahud, sebelum diwajibkan atas kami tasyahud. Wa li Ahmad, dalam riwayat Ahmad, anna Nabiya SAW 'allamahu at-tashahud. Nabi mengajarkan kepadanya tasyahud, wa amarahu, dan Nabi memerintahkannya, yakni Abdullah bin Mas'ud, an yu'allimahu an-nas, agar mengajarkannya kepada orang-orang, kepada manusia. Wali Muslimin, dalam riwayat Muslim, Ali bin Abbas, dari Ibn Abbas, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud. Dahulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tasyahud, at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah, dengan tambahan atau ya sedikit perbedaan lafaz, yaitu ada kata-kata al-mubarakat. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang mengajarkan salah satu bacaan dan doa dalam sholat, dan ini merupakan salah satu kewajiban dalam sholat, yaitu tasyahud. Tasyahud yaitu membaca apa yang tadi kita baca, yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Sehingga di sini ulama menyebut ini adalah tasyahud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW mengajarkannya kepada Abdullah bin Mas'ud. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dari hadis ini dan yang semakna dengannya, maka diambil suatu kesimpulan bahwa tasyahud adalah wajib. Tasyahud hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan, "Idza shalla ahadukum falyaqul." Bila seseorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia mengucapkan atau berkata tahiyat dan seterusnya. Yani al-amr, perintah, yufidul wujub, memberi faedah, hukum wajib. Demikian pula dalam lafaz An-Nasa'i disebutkan, qabla an yufradha alaina at-tashahhud, sebelum diwajibkan atas kami tashahhud. Nah, berarti setelahnya ada kewajiban tashahhud. Demikian pula dalam riwayat Ahmad disebutkan, wa amarahu an yu'allimahu an-nasa, dan Nabi memerintahkan agar Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada manusia. Nah, kalau diperintahkan untuk mengajarkan manusia, tentu Nabi pun memerintahkan mereka untuk membacanya. Sehingga perintah-perintah ini memberi faedah bahwa at-tasyahud, tasyahud adalah wajib. Dengan demikian maka duduk untuk tasyahud juga wajib, karena tanpa duduk tasyahud maka tasyahud tidak mendapat tempat. Sehingga duduk untuk tasyahud menjadi wajib karena bacaan tasyahud adalah wajib. Ya. Kemudian lafaz at-tasyahud adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita tak boleh merubah apa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam bab zikir-zikir semacam ini. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis yang lain beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW 'allamani at-tashahhud kafi baina kaffayh kama yu'allimuni as-surata min al-Qur'an. Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku tasyahud, kedua telapak tanganku di antara dua telapak tangannya, atau telapak tanganku di antara kedua telapak tangannya, seperti beliau mengajarkan aku sebuah surat dari Al-Quran. Seperti beliau mengajarkanku sebuah surat dari Al-Quran. Nah, sehingga kita tak boleh merubah lafaz-lafaz tasyahud. Kita tetap pada lafaz yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita ingin membaca tasyahud yang lain, kita pun mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW pada hadis yang lain. Seperti dalam riwayat Ibn Abbas, dalam riwayat Muslim dari Ibn Abbas, di sini ada kata tambahan, yaitu al-mubarakat, ya at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Nah, kita boleh membaca tasyahud tersebut. Ini berarti tasyahud Ibn Abbas. Ya. Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Sehingga boleh kita membacanya selama hadis tersebut, hadis yang sahih dari Nabi SAW. Nah, di sana juga ada tasyahud yang lain, Umar radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi. Kita boleh melihat kepada kitab tersebut, kita tengok kitab tersebut untuk melihat beberapa macam tasyahud yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Maka seorang muslim memilih salah satu dari tasyahud tersebut. Kalau dia menghafal lebih dari satu, maka itu lebih baik. Ya, kemudian dia baca terkadang dengan satu tasyahud, kemudian dia baca dengan tasyahud yang lain, dan seterusnya. Berganti-ganti kalau dia telah hafal lebih daripada satu tasyahud. Kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni disebutkan di dalam kitab Sifat Salat Nabi, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau mengatakan dalam bacaannya, ya, assalamu ala nabi, assalamu ala nabi, sebagai pengganti assalamu alaika ayuhan nabi. Nah, beliau mengatakan bahwa kami dahulu mengatakan seperti itu, assalamu alaika ayuhan nabi, lalu setelah nabi wafat kami membaca assalamu ala nabi. Nah, ini adalah berasal dari hadis Ibnu Mas'ud yang tampak dari hadis itu bahwa hal itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga kita pun di masa ini, tentu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaca assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Namun seandainya seseorang tetap membaca assalamu alayka ayuhan nabi, itu pun boleh, ya. Itu pun boleh karena telah ada beberapa riwayat dari sahabat yang menunjukkan mereka sebagian tetap membaca assalamu alayka ayuhan nabi. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa lam yahmadillah ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu ia berkata sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yad'u fi salatihi beliau yad'u berdoa dalam salatnya walam yahmadillah beliau tidak memuji Allah walam yusalli ala nabi tak pula bersalawat atas nabi faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajila hadha orang ini terburu-buru tergesa-gesa thumma da'ahu lalu nabi memanggilnya dan mengatakan kepadanya idza shalla ahadukum apabila seseorang di antara kalian salat فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ mulailah dengan memuji Allah وَسَنَا عَلَيْهِ dan menyanjungnya ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي kemudian bersalawat atas Nabi ثُمَّ يَدْعُو lalu berdoa بِمَا شَاءَ dengan apa yang ia kehendaki riwayat Ahmad dan Al-Thalathah dan disahkan oleh At-Tirmidzi serta Ibn Hibban dan Al-Hakim. Baik. Hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebagaimana ini telah tadi disebutkan riwayat Ahmad juga Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan yang lain Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami. Ya. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang berdoa dalam salat dan terutama di saat tasyahud karena di akhir daripada duduk tasyahud ada kesempatan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu ketika seseorang berdoa tanpa mendahulunya dengan salawat tanpa memuji Allah Azza wa Jalla maka Nabi SAW mengatakan tentangnya bahwa ini sikap terburu-buru, tergesa-gesa. Tak sepantasnya seseorang berdoa langsung meminta kepada Allah, memohon kepadanya tanpa didahului dengan salawat atas Nabi, tanpa didahului pujian terhadap Allah Azza wa Jal. Maka dari itu, Nabi mengatakan, apabila seorang salat, dan sebelum dia berdoa, mulailah dengan memuji Allah menyanjungnya, kemudian bersalawat atas Nabi, baru kemudian ia berdoa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga dari hadis ini dipahami bahwa dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dilakukan salat tersebut seperti dalam hadis-hadis yakni setelah membaca tasyahud dia mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam semacam hadis yang nak kita baca berikutnya yaitu hadis Abi Mas'ud Al-Ansari قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. رواه مسلم. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu ia berkata, qala Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amaran Allah an nusalli 'alaik. Allah azza wa jal memerintahkan kami untuk bersolawat atas engkau. Fa kaifa nusalli 'alaik? Maka bagaimana kami bersolawat atasmu ya Rasulullah? Fasakat, lalu beliau diam. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, qulu, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau berikan salawat atas keluarga Ibrahim, dan berilah berkah kepada Muhammad serta kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau berikan berkah kepada keluarga Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Semuanya engkau adalah hamidun majid, maha terpuji dan maha agung. Wassalamu kama alimtum, sementara salam adalah seperti yang kalian telah mengetahui. Rawahu Muslim. Wazada Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah radhiyallahu rahimahullah menambahkan dalam riwayatnya, fa kaifa nusalli 'alaika idza nahnu sallaina 'alaika fi salatina. Bagaimana kami bersolawat kepadamu bila kami hendak mengucapkan salawat kepadamu dalam salat-salat kami. Baik. Ikhwan fil din rahimakumullah. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita lafaz salawat dalam salat. Bagaimana riwayat Ibnu Khuzaimah? Pertanyaan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an terkait dengan tata cara salawat, yakni salawat di dalam salat. Naam, kaifa nusalli 'alaika fi salatina? Naam, dalam salat kami. Lalu Nabi SAW mengajarkan bacaan salawat tersebut. Qulu Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Baik. Ikhwani fi din rahimakumullah. Di mana letak salawat ini? Letak salawat ini setelah membaca tasyahud. Salawat ini dibaca setelah membaca tasyahud. Sehingga setelah tasyahud, yakni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad dan seterusnya. Baik. Lalu para ulama rahimahullah menjelaskan tentang hukum salawat. Disebutkan dalam sebagian keterangan ulama, di antaranya dalam kitab salat Nabi, bahwa salawat adalah sunnah. Sehingga ketika seseorang membaca salawat, maka itu afdal. Dan tanpa membaca salawat, maka salat tetap sah. Nah. Namun, untuk tasyahud yang kedua, sebagian ulama mengatakan salawat di tasyahud yang kedua adalah wajib. Tasyahud yang kedua, bacaan salawat padanya wajib. Itu merupakan pendapat sebagian ulama. Sehingga kita berusaha untuk membaca salawat secara lengkap. Tasyahud dan salawat dengan Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dalam hadis Ibnu Mas'ud yang sebelumnya dikatakan tsumma liyatakhayyar min ad-du'a ajabah, kemudian ia memilih doa yang ajabahu, menakjubkannya. Dan dalam hadis Abdullah bin Ubaid, Nabi mengatakan ya kepada orang yang terburu-buru dalam berdoa itu, setelah bersolawat maka hendaknya dia berdoa masya'a, sesuai dengan yang ia kehendaki. Sehingga disyariatkan berdoa pada saat dan kesempatan tersebut, yakni setelah solawat. Adapun doa pada waktu tersebut, ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW di saat tersebut. InsyaAllah kita akan baca pada kesempatan yang lain. Dan ada doa-doa yang lain dari Nabi yang lain. Ya. Kemudian, dan tentu itu lebih afdal untuk dibaca. Namun, mungkin pula seorang berdoa dengan doa yang lain. Walaupun di sini ada khilaf di antara ulama. Namun, yakni secara umum, Nabi telah membolehkan kita untuk memilih doa yang menakjubkan kita, yang kita suka, yang kita ingin, dan terutama yang maksur dari Nabi SAW, yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Ibadah billah rahimahullah. Tampaknya kita cukup sampai hadis ini dulu, dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain hadis berikutnya. Allahumma alam suwab. Padahal kalau ada soalan. Soal awal. Kalau doa tersebut tinggal sedikit ya, yang tersisa sedikit dari doa, mungkin kita lanjutkan. Tapi kalau doa kita masih panjang, maka kita selesaikan, artinya kita akhiri doa kita dan kita salam mengikuti imam. Wallahu a'lam. Yani kita melihat, kita ingat doa kita. Kalau tak panjang maka lanjutkan lalu salam, tapi kalau masih panjang maka kita akhiri dengan salam mengikuti imam. Wallahu a'lam. Tak boleh kita dalam tasyahud menambah sayyidina. Kita telah sebutkan bahwa Nabi SAW mengajarkan zikir dalam doa, dalam solat. Ibnu Mas'ud mengatakan kama yu'allimuni as-surata min al-Qur'an. Sebagaimana Nabi mengajarkan kami sebuah surat dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa bacaan-bacaan itu mesti sama, persis dengan apa yang diajarkan Rasulullah tanpa kita menambah atau mengurangi sebagaimana Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Gimana cara duduk kita dalam tasyahud akhir dalam salat rakaatan, yakni dalam salat fajar ataupun salat-salat sunnah? Ya, ada khilaf di antara ulama. Mazhab Syafi'i menyebutkan kita duduk tawarruk. Sementara mazhab Hanbali menyebutkan kita duduk iftirash. dan itu yang lebih kuat. Duduk iftirash pada salat yang dua rakaat baik fardu maupun sunnah itu yang rajih, karena ada sebuah riwayat yang ada dalam Sunan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi yang menunjukkan dengan jelas bahwa Nabi SAW melakukan duduk iftirash pada salat yang sunnah yang dua rakaat baik fardu maupun sunnah. Wallahu a'lam. وإياكم حياكم الله. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.